Itu alfiyah Muhammad Al-Ghaibi. Itu maksud Ghaib dalam ayat ini adalah wahyu dan cerita dari langit. Itu maksud Ghaib dalam ayat ini adalah wahyu dan cerita dari langit. Apa yang menjadi hak khusus Nabi, tidak boleh diikuti. itu adalah jibiliyah, maka itu bukan satu hal yang harus diikuti. Fayayiduhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka, wali-wali Allah ini, dengan mereka rohin minhu, dan roh maksudnya roh tul iman. Teman-teman di ayat Lata jidu kauman Sila ikat kata bahwa Fikur bimu iman Wa ayat jidu biruhin minhu. Kata Ibn Qasir maknanya Al-Quran dan iman mereka. Ruhin minhu artinya Al-Quran iman. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan atau berikan pada diri mereka cahayanya, dan mereka memiliki karomah yang Allah muliakan dengannya wali-walinya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan wali-wali Allah yang pilihan, karomah mereka statusnya adalah mahajjatul fisid, dalam rangka sebagai hujah dan menunjukkan senangnya agama, atau karena kebutuhan kaum muslimin. Bagaimana posisi Nabi mereka Muhammad SAW kita semacam itu. Mujizat Nabi itu ada dua bentuk, boleh jadi sebagai bentuk hujah menunjukkan kebenaran, kebenaran Islam, atau karena hajat kaum muslimin. Demikian juga karomah wali itu ada dua macam. Boleh jadi karomah wali ini sebagai mahajat berjin, sebagai hujah terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang yang tidak menerima Islam, bagi hujan tentang benarnya Islam, atau karena kebetulan kaum muslimin. Kemudian karomah para wali Allah hanyalah terjadi dengan disebabkan karena mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu karomah pada hakikatnya adalah termasuk mujizat Rasul. Kemudian terusnya mencampakkan, menyebutkan contoh-contoh mukjizat Rasul SAW. Di antaranya adalah terbelahnya rembulan, yang pertama dikeluarkan oleh seorang Muslim, sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan anak Abdullah. Dilihatkan oleh Muslim saja, sahabat Ibnu Umar. Demikian juga kikil yang ada di telapak tangan Nabi SAW karena pernah bertasti mengatakan hakik. Riwayat tentang hal ini atas Sa'id diriatkan oleh Tabrani di Majmu' Awsaq, kata Al-Haythami di Majmu' Zawaid. Dalam rawinya ada seorang rawi yang baik, itu Muhammad bin Abi Umayyah. Demikian juga pernah beberapa pohon mendatangi Nabi SAW, berjalan mendatangi Nabi, membelah tanah mendatangi Nabi SAW. Bagaimana dikatakan oleh Muslim dari Jabir. Demikian pula pelepah kurma atau petang kurma menangis. Petang kurma yang biasa Nabi pakai untuk berdiri tetap menyampaikan khutbah Jumat di masjid. Kemudian setelah Nabi punya mimbar tidak lagi dipakai, maka sejak Nabi tidak memakainya, maka pada saat Nabi tidak memakainya, datang ke rumah ini menangis dan soalnya didengar oleh semua. Tangisan yang keras dan semua orang yang di masjid mendengar suara ini. Kata para ulama, mukjizat ini yaitu tangisan batang kurma ini lebih hebat daripada mukjizat Isa. Yang menghidupkan orang yang mati. Lebih hebat karena orang ini memang hidup dulunya, jadi hidup lagi. Jadi ini aslinya mati, masih jadi hidup. Bisa nangis. Dan yang lebih hebat daripada mukjizat Isa. Ya, dia telah Bukhari dari Jabir bin Abdullah dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Demikian juga Nabi bercerita pada saat malam Mi'raj tentang gambaran Baitul Maqdis. Ya, dia telah Bukhari dari Muslim. Nah, pagi hari setelah Nabi pulang dari malam Mi'raj, Nabi bercerita kepada orang-orang Quraisy baru saja mengadakan perjalanan semalam, mengadakan perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Aqsa, kemudian ke langit, kemudian pagi sebelum pagi tiba sudah pulang. Maka orang-orang Quraisy mengatakan dan bercakap bahwa Nabi Muhammad belum pernah ke Aqsa, pernah ke Baitul Maqdis. Maka orang-orang Quraisy melakukan mengatakan kepada mereka, kalau engkau benar-benar pernah ke Aqsa, tolong gambarkan bagaimana keadaan menjadi Al-Aqsa. Maka salah maka Allah subhanahu wa ta'ala juga memperlihatkan kepada Nabi ya, semalam ya enggak, nah ini enggak sempat lihat-lihat ini gimana. Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu sudah datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gambaran Al-Aqsa. Tapi tak pernah sebab Nabi sudah lebih cerdas secara detail. Ini pintunya gini, ini jendelanya atau ini temboknya, ini tusuknya. Dan perkataan orang Quraisy yang pernah sampai ke Aqsa, ya memang seperti itu. Masjidil Aqsa. Ini pagi hari setelah Mi'raj. Wa ikhbaru fi makana wa ma yakun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan fi makana wa ma yakun. Semua kejadian yang pernah terjadi sejak terciptanya dunia, awal terciptanya dunia, wa ma yakun, semua kejadian yang akan terjadi. Ini Nabi lakukan ketika Nabi masih duduk sahur semalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah jor-joran berceramah. Pada subuh Nabi itu ceramah sampai duhur. Setelah duhur ceramah lagi disambung sampai asar. Setelah asar disambung lagi ceramah sampai maghrib. Salah satu besar bukan kita orang Indonesia. Suhri ngomong dari Ba'dal Fajr sampai Isya, pengisi tunggal. Pengisi tunggal. Ini udah Suhri, benar-benar Suhri. Nah, pada saat itu Nabi cerita tentang sejak terjadinya alam semesta sampai cerita kelompok rakyat sendirian itu. Dengan sahabat mengatakan yang paling banyak ilmunya adalah yang paling hafal apa yang diceritakan pada saat itu. Ya, hasilnya dikaitkan oleh Bukhari dan Muslim. dan Hudzaifah. Tak mungkin cerita tadi itu bisa jadi dalil dua hari. Tapi seharinya nanti seperti itu. Dan dalil empat dua intensif yang full, yang pelajarannya full, tanpa pakai istilah-istilah atau sangat sedikit jatah istilahnya. Kemudian itjanuhu fil kitab al-aziz, dan Nabi mendatangkan Al-Quran. Allah alam apa maksudnya. Wamitlu taksir ta'am syarab, dan semisal cerita tentang Nabi banyak makanan dan minuman berulang kali dalam kali yang sangat banyak. Jadi disebutkan bagaimana Nabi membuat kenyang pada saat orang kondak seluruh pasukan dari satu periuk, satu alat masak periuk ya, kasih lagi siapa? Periuk juga kuali, satu kuali berisi makan, dan kuali tersebut tidak berkuat sedikit pun isinya. Demikian pula Nabi memberi minum al-askar pasukan pada saat perang Khaibar, perang Khaibar dari tahun 5 Hijriah, perang Khaibar dari tahun 7 Hijriah. Min mazadati ma'in dari wadah air, semua diminum, semua pasukan minum sehingga tidak ada lagi yang haus, namun airnya juga tidak berkuat. Demikian juga hadis Ummu Sulaim yang terkena, yang isinya semisal itu. Walau maka disatakan para sahabat punya keinginan untuk menyembelih satu ruh kendaraan, karena kan bisa bekal makanan, hanya ada niatan untuk menyembelih ruh kendaraan, unta, semua yang dimanfaatkan punggungnya. Boleh jadi ditunggangi, boleh jadi ya unta atau kuda. Maka Nabi SAW mengumpulkan sisa-sisa bekal yang ada dan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, kemudian masing-masing mengambil jatah. Ternyata Allah faqiyatul qawm illa man mara'a bi'a'ahu. Maka tidak ada satu pun yang tersisa kecuali cuma sudah memenuhi wadahnya dengan makan. Demikian pula Nabi pernah memenuhi wadah-wadah makanan pasukan pada saat perang Tabuk intensif tahun 9 Hijriah, yang merupakan perang terakhir yang Nabi lakukan. Minta amin kalian dan makanan juga yang sedikit, dan ternyata makanan tersebut juga tidak berkurang padahal jumlah pasukannya ketika itu, jumlah pasukan pada saat perang Tabuk salah sina kalian. Oke, jumlah pasukan lagi menurut pasal pada saat sana perang Tabuk itu 30. Dan muncul air minyaini asafi'i di salah-salah jari-jari Nabi marah muta'adika berulang kali, berkali-kali, sehingga air tersebut mencukupi seluruh manusia bersama Nabi SAW. Misal dalam peperangan Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, para sahabat ketika itu yang diberi minum air yang muncul dari jari-jari Nabi kurang lebih 1400 atau 1500 orang. Demikian juga Nabi SAW pernah mengembalikan, memulangkan matanya putada dalam salat ketika matanya itu keluar dan salat panasnya mengalir, maksudnya turun ke bawah. Jadi bulan matanya, bulan mata putada itu salah satunya turun ke bawah sampai ke pipinya. Salah turun ke bawah, salah hati sampai ke pipinya. Kalau jahat asalah ini, maka nanti pulangkan ke tempatnya, maka kembalilah mata tersebut asalah ini dan jadilah dua mata yang baik dan dua mata yang ada. Setelah itu malah ini lebih awas, lebih terang, lebih tajam daripada sebelahnya. Demikian pula ketika Nabi Muhammad bin Salama membunuh Ka'ab bin Al-Asaf. Ka'ab bin Al-Asaf adalah seorang Yahudi yang menjadi tetap yang dipilih Nabi SAW, menghina Nabi SAW. Dan ketika Muhammad bin Salama ini diutus untuk membunuh Ka'ab bin Al-Asaf, fawaqa'a, maka dia jatuh dan patahlah kakinya. Maka Nabi usap kakinya dengan tangannya lalu sembuh. Dan kisah Ka'ab bin Al-Asaf ini dijadikan dalil dan subhat oleh sebagian orang yang membolehkan untuk membunuh tokoh-tokoh kekafiran, untuk membunuh tokoh-tokoh kekafiran, untuk meminta apa yang lain dibunuh. Dan itu dianggap sebagai bagian dari perjuangan. Dan ini adalah sebenarnya dengan Ka'ab bin Al-Asaf, pembunuhan Ka'ab bin Al-Asaf ini sesuatu yang tidak benar. Bagaimana kita lihat di sini, dalam makan salah. Orang yang diminta untuk membunuh Ka'ab bin Al-Asaf itu diutus oleh Nabi. Utang itu adalah sebanyak 30 wasak. Untuk wasak sama dengan terbahak. Coba ingat, zakat itu kan sifatnya terbahak. Zakat tanah 5 wasak. Untuk wasak itu 50 sok. 1 sok 40. Kalau Jabir Jabir menceritakan fa'amara sahibatain, maka Nabi perintahkan orang yang mengutangi untuk mengambil koma 30 masa koma. Maka Nabi perintahkan orang yang mengutangi untuk mengambil koma seluruhnya bila dikara lampu dengan koma yang dimiliki oleh Jabir. Nabi tawari dengan setumpuk koma. Nabi katakan kepada orang Yahudi tersebut, ambil semua dan utang-utang. Gimana? Apa? Dia gak mau. Nah, maunya 30 masa. Jadi bantu kita katakan dulu 30 masa. Kalau memang memang perlu 60 atau 30 masa, saya ambil. Tapi kalau mau, saya gak mau. Ini Nabi perintahkan, ambil itu semua, jauh kamu utangnya utang. Gimana? Dia gak mau, pokoknya harus hitung-hitungan. Fajaza wa ja'ala yubadiru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memasuknya di koma ini masuk di standarnya koma nanti maksudnya di standarnya kemudian Nabi berdiri berjalan di bandir kemudian Nabi tebak Nabi pelitili di bandir maksudnya menyebar ya maksudnya. Kalau bahasa Jawanya diperintili, apa diperintili bahasa Inggris? Kalau jagung, ini satu ini batang jagung, ini kemudian di, ini diperintili namanya. Hah? Tahu bahasa Indonesia nya diperintili? Hah? Nah, pokoknya contohnya jagung, nah itu kemudian diginikan sehingga akhirnya copot, itu namanya diperitili. Maka Nabi seperti ini wajah ala yubah dan kemudian Nabi sebab ya. Maka tadi komanya itu masih ditandang kemudian diperitili gitu. Pemas Nabi Alhamdulillah. Lalu Nabi SAW berjalan di antara peritilan koma tadi Nabi Utal Ustaz Tuba dan kemudian jalan. Semua kepala yang jatuh dan Nabi berkata pada sahabatnya Tuhan Abdillah, Jiddi lahu takakalah untuknya Fafahu as-salasina wal-khaf. Kemudian Jabir memberikan kepada orang tersebut 30 kuasa Fafahu lahu kuasa atau dan yang tersisa ternyata tersisa 17 kuasa. Padahal aslinya kuat dari 30 kuasa tidak banyak. Oleh karena itu yang juga tidak mau dilihat kuat. Kalau saya suruh ngambil rumah dan rumah, tidak mau. Jadi Nabi bersilih kemudian Nabi puteri. Setelah itu jadi ditimbangkan untuk Yahudi tersebut 30, masih sisa 17. Pemislu hata kafir. Dan kisah-kisah semacam ini yaitu kejadian spesial luar biasa yang Nabi lakukan sebenarnya. Waktu aku sudah pernah mengumpulkannya dan tak kumpul mungkin ada 1000 mujizat. Itu sebuah kejadian luar biasa. Namun mujizat di sini, kata-kata mujizat yang dipakai dalam Al Islam ini berbeda dengan mujizat secara istilah. Dalam istilah para ulama, ya, saya katakan istilah karena mukjizat itu tidak ada dalilnya. Istilah mukjizat itu tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah. Istilah yang ada di Quran itu ayat. Bagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad Al-Sulaimi di Sarat Al-Sufiyah. Tidak ada istilah mukjizat itu ada dalilnya. Istilah mukjizat ini meskipun boleh saja. Para ulama telah memakainya. Dan mukjizat dalam istilah para ulama adalah kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul dan punya sifat tahaddi. Punya sifat tahaddi. Punya sifat untuk tantangan. Jika kalian tidak percaya, saya tidak apapun ini bukti saya, tandingi mukjizat saya. Ada sifat tahdi. Maka kata kunci berkaitan dengan mukjizat dalam istilah para ulama adalah adanya tahdi, adanya tantangan. Kalau kalian tidak percaya, saya adalah utusan Allah, ini tandanya. Jika kalian tidak percaya, kalau tidak percaya, tandingi. Itu mukjizat secara istilah. Kalau kita lihat di sini, mukjizat dalam makna kapasitas mukjizat di sini adalah kemampuan luar biasa, khawatir ada kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi. Sedangkan dalam secara istilah, itu yang namanya mukjizat itu mengandung unsur tahdi, ada tantangan. Kalau itu misalnya memacarnya air dan untuk kebutuhan kaum muslimin, ini mukjizat secara istilah bukan? Bukan. Mukjizat, mukjizat itu khusus yang mengandung tantangan secara kata. Ini jadi satu pembahasan mukjizat dalam pengertian kejadian luar biasa yang ada dan dialami oleh Nabi SAW. Pertama itu sahabat dan kalangan para sahabat dan tabi'in setelah para sahabat dan semua orang-orang sahabat banyak sekali. Misal kejadian dialami oleh seorang sahabat bernama Usaid bin Huzair. Usaid dari sahabat Sa'asa sehingga kecil. Beliau membaca surat Kahfi dan turunlah dari langit semisal naungan. Yang di naungan tersebut terdapat semisal lentera-lentera. Menyerta lentera-lentera terdapat malaikat yang turun mendengarkan bacaan surat Kahfi yang dibaca oleh sahabat Usaid bin Huzair. Yaitu oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga para malaikat mengucapkan salam kepada Imran bin Husain. Demikian pula sahabat Salman Al-Farisi dan Abu Darda pernah makan sepiring berdua. Ingat, Salman dan Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Makan dari satu piring. Ternyata piringnya itu bertasbih. Dan bertas berpula makanan yang ada di piring itu terjadi 6 kilo itu. dan mengucapkan subhanallah dan subhanallah. Demikian juga sahabat Ibn bin Bashar dan Usaid bin Hudair, keduanya pernah meninggalkan, pulang meninggalkan rumah Nabi SAW di satu malam yang gelap. Fa'adu alam manur, maka bercahaya untuk mereka berdua bercahaya semisal ujung cambuk. Dan ketika keduanya berpisah jalan, maka cahaya pun berpisah bersama keduanya masing-masing. Ada yang bersama Salma, ada yang bersama Ibad, dan ada yang bersama Usaid. Itu oleh Bukhari dan yang lain. Demikian juga kisah Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana dihasilkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika dia pergi bersama tiga orang tamunya ke rumah, maka tidaklah Abu Bakar makan satu suap kecuali dia lihat muncul dari bawah gunduan makanan itu aksar milah muncul lebih banyak lagi. Akhirnya kenyalan mereka mesawak dan jadilah jumlah makanannya itu lebih banyak mimahnya kebeladari. Jadi makanannya itu lebih banyak daripada sebelumnya. Sudah dikelongi dan dikeluarkan untuk makan, ternyata makan bukannya keluar, tapi lebih banyak. Maka Abu Bakar memandangi makanan yang berubah menjadi lebih banyak ini, dibagikan ke istrinya. Fa'idha hiya akthar min makanan, ternyata lebih banyak daripada sebelumnya. Akhirnya makanan yang lebih banyak ini dibawa oleh Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah menghubungi makanan ini aqwamun katsirun, sejumlah orang yang banyak. Fa'akalu minha, dan semua mereka makan dari. Demikian juga kisah sahabat Ubaid bin Adi. Hingga ini tertawan, ditawan oleh orang-orang musyrik di Mekah, semoga Allah memuliakan Mekah. Dan dia ini diberi anggur dan memakannya. Walau di Mekah, pada ketika itu di Mekah tidak ada anggur. Jadi saya dihasilkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Bakar Al-Mu'ala. Jadi beliau ini pergian, kemudian ada orang yang kemudian menangkap beliau, lalu dijual semua orang-orang musuh Mekah. Maka dijutawan berbakat dalam satu rumah, satu ruangan, dan diikat. Nah, dan mempunyai rumah pemimpin termasuk salah seorang pembawa Quraisy itu hilang. Ketika dia nengok Quraisy bin Adi ini banyak berceceran kulit-kulit anggur, pada itu tidak ada anggur sama sekali di muka. Maka ketika itu bukan musim anggur, bukan musim anggur, dan tidak ada anggur sama sekali. Begini, kalau yang lalu pergi atau tiba-tiba tali pengikat kakinya, tangannya itu lepas semua, sudah datang anggur, sudah dia makan. Begitu orang itu mau datang lagi, maka dia terikat lagi. Ini Ubaid bin Adi. Dan dia punya kata-kata yang menarik. Perjuangan ini punya kata-kata yang menarik tentang betapa cintanya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang mulai ini berkata pada perjuangan ini, bagaimana kata andainya kamu dibebas, kemudian Muhammad menggantikan posisimu di sini, apa kata? Maka dia mengatakan, demi Allah, sambil Muhammad tak tusuk duri satu pun, kita pernah dapat sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terlalu Muhammad perhatikan posisiku. Seandainya dia tertusuk dulu sejekap, aku tidak rela. Kemudian Amir bin Fuhairah, dia tertulis sebagai syahid. Lalu para sahabat mencari jasadnya, lalu tidak menemukannya. Wakana lama kutilah dan tatkala beliau itu terbunuh, ufi'ah jasadnya dibawa naik ke atas. Dilihat oleh Amir bin Tufail, wakat ufi'ah jasadnya telah dibawa naik ke atas. Kata Allah, para sahabat berkeyakinan, berarti malaikatlah yang mengangkat. Demikian juga Ummu Aiman pernah berhijrah ke Madinah sendirian. Dan beliau tidak membekal, tidak pula ada makanan, maka hampir-hampir saja mati karena kehausan. Maka pada saat waktu berbuka tiba dan dia puasa, dan berhijrah sendirian, berjalan lagi, maka dia mendengar suara di atas kepalanya. Maka dia angkat kepalanya, tiba-tiba dia melihat galon ember firsyah, itu talinya ember kalau subur, tali ember, ember untuk mengambil air, yang warnanya putih tergantung bulan. Akhirnya dia minum dari ember tersebut sampai hilanglah hausnya. Dan beliau mengumumkan ini tidak pernah lagi merasakan haus di sisa umurnya. Dan riwayat ini dalil bolehnya wanita tafaq sendirian dalam kondisi darurat. Dan siapa-siapa ada mahal dan yang lain, ini boleh. Menguatkan kaidah atau suatu pembentuk makhluk. Kadang-kadang waktu ini bapak pilihnya hal-hal yang salah. Dari berhijrah ke Madinah sendirian, seorang diri, karena pun tidak ada siapa-siapa yang menemani. Demikian pula ada seorang yang pernah bersafinah, dia telah bekas budak Nabi SAW, dia tak sesat. Lalu dia ketemu dengan singa, kemudian dan dia bergerak kepada si singa itu. Bahasanya, aku adalah budaknya Rasulullah SAW. Begitu disampaikan demikian, maka singa ini berjalan sama sama aku al-Asadu. Maka singa tersebut berjalan menemani safina dan menunjukkan jalan kepada safina. Hatta Allah selalu sampai mengantarkannya ke dalam maksud di pada tempat tujuannya. Dan ketika dia tidak berusaha dengan sempurna, dia mengaum beberapa kali seakan-akan tanda selama jalan. Kemudian ada seorang sahabat Abdurrahman bin Malik. Dia adalah seorang sahabat yang jika aksama Allah, jika berdoa kepada Allah, maka pasti Allah kabulkan doanya. Dan jika peperangan itu sedang panas-panasnya di alam kaum muslimin dalam jihad, maka banyak kaum muslim mengatakan pada sahabat Barak, "Wahai Barak, berdoalah." Maka Barak berdoa, "Wahai Rabbku, aku berdoa kepadamu, aku mohon kepadamu supaya engkau berikan kepada kami pundak-pundak mereka orang-orang kafir, biar dengan mudah kami tebas tanya-tanya mereka. Ya Allah, sepakanlah budak-budak mereka dengan kami, jika kami tinggal terbasi saja. Fain hadir beradu, maka kalahlah musuhnya atau orang kafir." Dan pada saat orang kondisi ya, dapat terbawa tidak asyik ini berdoa, "Aku mohon kepada wahai Rabbku agar kau berikan kepada kami budak-budak mereka, dan dalam kau jadikan aku sebagai orang yang gugur sebagai syahid pertama kali." Maka diberikanlah budak-budak mereka, atau mereka orang-orang kafir itu, dan menyetorkan budak-budak mereka untuk ibu dibunuh dan diterbangi dan terbunuh atau mati syahid. Sebagai sejak Khalid bin Walid, satu ketika beliau mengepung Islam Mani'an, satu benteng yang sangat kuat. Sebenarnya orang-orang kafir di balik benteng tersebut mengatakan, kami tidak mau masuk Islam sampai kau minum racun. Maka Khalid bin Walid sudah minum racun dan dia tidak membahayakan diri beliau sedikit pun, maka tidak meminum anti racun. Kata muhakim sahih dan dalam biarat dan berada dalam kejadian. Kemudian saat Nabi wafat, dan seseorang yang makbul doanya, mustajab doanya, setelah berdoa, beliau berdoa kecil pasti dikabulkan, dan beliau yang mengalahkan tentara Kisra' dan menaklukkan Irak. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala melihat pasukan, beliau mengangkat panglima pasukannya adalah seorang yang bisa bernama Sariyah. Maka pada saat Umar berkhutbah di atas mimbar di khutbah Jumat, mulailah dia berteriak, "Beri Sariyah, berlindunglah ke gunung. Sariyah, berlindunglah ke gunung." Maka Bapak Imam maka datanglah utusan dengan pasukan tersebut. Setelah saja pasukan, maka apa katanya Sariyah itu ada salah satu darinya kembali ke Madinah. Kemudian bertanya kepada Khalifah, "Wahai Amir al-Mu'minin, kami berjumpa dengan musuh kami, kemudian mereka mengalahkan kami. Ternyata tiba-tiba kami mendengar satu suara, 'Sariyah berlindunglah ke gunung, Sariyah berlindunglah ke gunung.' Maka kami melindungkan kubu-kubu kami ke atas gunung. Maka Allah Subhanahu wa Taala akan dilihatkan oleh pihak dalam dalil Ibnu Buah, Ibnu Asakir dari Ibnu Umar, kata Al-Ghani di Sahihah, tidak ada satu pun dari jalur-jalur hadis ini dari ketua yang sahih kecuali jalur di Ibnu Hajlan. Namun laisa fiha, tidak ada dalam jalurnya Ibnu Hajlan, tidak ada di sana keterangan bahasanya Umar berteriak, "Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung." Jadi katalah tidak ada penjelasan kalau tentara mendengar seruan Umar dan menang dengan seperti itu. Artinya ini sahih, sebenarnya ceritanya adalah sahih, namun tidak ada cerita tentang masalah perian kepada Sariyah. Saya teriakan pada Sariyah itu riwayatnya tidak sahih, kata Al-Bani di sahih. Dan ketika ada seorang perempuan bernama Zulairah disiksa alal Islam karena dia masuk Islam fillah karena Allah, fa'abad, namun perempuan ini menolak dan tidak mau kecuali Islam dan buta dia, dan setelah itu dia buta. Maka orang-orang muslim berkomentar, tidaklah yang melimpahkan bahaya pada matamu sehingga jadi buta kecuali karena rasa dan ujian marah kepadamu. Mereka mengatakan, kamu ini jadi buta itu gara-gara lapar dan uzur marah, kamu gak mau nyembah lapar dan uzur sehingga hilang mata. Karena ini kan kita bawa apa muslim jika terjadi bencana kepala petakan untuk menghubungkan dengan tuhan-tuhan mereka. Wah, ini karena ini orang itu ini gak bisa jadi marah ya. Wah, maka demikian dan ini. Kalau maka Zulairah mengatakan, "Kala sekali dari tidak mengubah demi Allah, ini bukan gara-gara lapan dan usia." Maka Allah bantah kata mereka dengan Allah memberikan pandangannya sehingga bisa melihat lagi. Bukan sebenarnya kekataan mereka tidak bisa. Demikian juga Sa'id bin Zaid seorang sahabat Nabi pernah mendoakan jelek kepada seorang perempuan bernama Arwah binti Hakam, hanya putarlah mata di Arwah. ketika dia berdusta atas Zaid bin Zaid, atas Sa'id bin Zaid. Berkaitan dengan terjadi tuduhan dia menuduh bahasa ini dengan tangan miliknya padahal bukan. Jadi tata tangannya Sa'id bin Zaid. Atau kejadian semacam itu, maka sahabat Sa'id bin Zaid mengatakan Allahumma, ya Allah, jika perempuan itu memang benar-benar dusta, maka bertakalah matanya dan bunuhlah dia, matikanlah dia di tanahnya sendiri. Kalau demikian rakusnya dia dengan tanah sampai tanah Allah dicampur, maka dia pun buta, maka dia pun buta. Dan dia pun mengatakan dan didoakan agar berumur panjang, namun buta. Dan setelah dia pun buta dan berumur panjang jadi nenek-nenek tua, maka dia kemana-mana mengatakan ini saya dapat doanya Sa'id bin Zaid. Akhirnya janjian pun tak wafak dalam satu galian yang ada di tanahnya sendiri sudah mati di tanahnya sendiri. Dan ini dijadikan dalil oleh An-Nawawi al-Akbar, dijadikan dalil bolehnya mendoakan jelek kepada orang yang zalim. Dan ini dijadikan dalil oleh An-Nawawi di al-Akbar An-Nawawiyah untuk jadi dalil bolehnya mendoakan keburukan orang yang dizalimi, boleh mendoakan jelek pada orang memilikinya. Itu tidak terah. Kalau bicara boleh dan tidak, boleh. Kalau bicara mana lebih baik, lain masalah. Tapi kalau boleh, apakah tidak boleh? Jawabannya. Demikian pula ada Al-Ara Al-Hakami, dan dia adalah sahabat yang ambil Nabi, ambil itu adalah gubernur yang lebih angkat untuk menguasai fungsi daerah Bahrain. Dan dia berkata dalam doanya, ya Alim, ya Halim, ya Ali, ya Azim, Zaidah yang mataru mengakasi saya, menghati dan mabzah, maka mesti dikabulkan doanya. Maka dia berdoa kepada Allah supaya pasukannya itu diberi minum, anak buah yang diberi minum dan bisa berwudu ketika mereka tidak menjumpai air, tidak ada air dan tidak ada wali pokok lima kader dan tidak lagi tersisa air untuk orang-orang setelah mereka. Maka dia berwudu dan berdoa, maka dikabulkan doanya. Demikian juga ketika Arab bin Hadrami ini lama tahu terhalangi oleh laut ketika dia membawa pasukan. Dia terhalang oleh laut. Kalau mau melakukan perjalanan harus lewat laut, nyebrang laut. Walau masih ada gunung dan mereka tidak mampu melewati lautan ini dengan kuda-kuda mereka. Mana airnya terlalu tinggi, bukan laut ya, sungai besar. Mereka tidak mampu melewatinya dengan kuda-kudanya. Kalau cuma sungai airnya ya, kecil, kok dua dan tidak tinggi, bisa dilihat pakai kuda. Ini cuma susah, dua tinggi, tapi selalu pakai kuda. Akhirnya lah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya lewatlah mereka semua, dia dan anak buahnya dengan kuda-kuda mereka berjalan di atas air, atau bukan berjalan di atas air, berjalan di atas, enggak atas air namun ya di dalam air, kakinya itu di dalam air ya. Wamastallah dan tidaklah basah turun pelana-pelana kuda-kuda mereka, jadi kakinya itu masuk ke dalam air tapi ya cuma sedikit sehingga lama saja tidak basah. Dan dia berdoa kepada Allah supaya orang-orang musyrik tidak melihat jasadnya, orang-orang tidak melihat jasadnya jika dia mati, maka orang-orang pun tidak menjumpai ada jasadnya. Ya, beliau ini, anak-anak ini dilahap.